Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita masih mengkaji surah Al-Hajj ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa azim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Serulah manusia untuk mengerjakan haji, wa azim fin nasi bil haj, niscaya mereka akan datang kepadamu, ya'tuka rijalan, dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, atau mengendarai setiap unta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 26, ayat 27 masih terkait dengan ayat 26, bahwa ini adalah satu pesan dari Allah untuk kita perhatikan, untuk kita renungi, yang dimulai di ayat 26 dengan firman-Nya, wa'iz, ingatlah, bawa'na li Ibrahim, ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah, makanal baiti Allah tusyrik bi syai'a wa tahir baiti li ta'ifina wal akifina wa ruk'a'i sujud. Jangan engkau mempersekutukan Allah, sucikanlah rumah Allah, jadikanlah ia tempat tawaf dan beribadah serta rukuk dan sujud. Jadi jelas sekali bahwa ayat 27 yang kita kaji pada hari ini adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa azin, wahai Ibrahim, kata Allah, serulah manusia. Pendengar yang dimuliakan Allah, kata-kata azin di sini, serulah, dipahami oleh sebagian masyarakat Indonesia untuk mengazankan manusia, jemaah haji, calon jemaah haji yang hendak berangkat menuju ke Baitillahil Haram. Maka ada orang yang mengatakan, kok ada azan sebelum waktu sholat tiba? Ada azan ketika jemaah haji hendak pergi. Nah, sebagian orang memahami bahwa pesan yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim ini juga dapat dilakukan kepada manusia yang hendak berangkat ibadah haji. Maka wa azin di sini menurut dia azankanlah. Ya, ini suatu kebudayaan, tradisi yang terjadi di Indonesia. Ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak perlu dilakukan karena azin di sini adalah untuk Nabi Ibrahim yang ditujukan kepada umat Islam atau umat manusia dari sejak zaman Nabi Ibrahim sampai hari kiamat kelak. Artinya jemaah haji akan berkata, kalau misalnya bisa berangkat haji itu karena panggilan Nabi Ibrahim, seruan Nabi Ibrahim yang tertuang di dalam surat Al-Hajj ayat 27 ini. Untuk mengkaji lebih jauh tentang seruan, panggilan ataupun azan, bersama kita ada pembimbing ibadah haji yang sudah tidak asing lagi, Ustaz Haji Fajrul Haq LCMA. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang sangat indah sekali, karena ayat ini dijadikan Allah bagian dari rukun Islam, dalam arti kata bagi yang sanggup. Satu sisi Allah berfirman, wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, artinya pergilah haji bagi yang sanggup dan mampu. Tapi satu sisi Allah juga mengatakan, mewajibkan pada diri masing-masing ketika orang yang sudah mampu itu, faman farada fihinnal hajja fala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi satu sisi ayat Allah tidak menegaskan bahwasanya seluruh umat ini, tapi menegaskan bagi orang-orang yang mampu. Tapi ketika ia mampu, dia juga sudah diwajibkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ancaman orang yang sudah mampu tidak pergi haji, maka dia dapat mati dalam keadaan mati jahiliyah ataupun majusi ataupun nasroni. Sampai begitulah siar Islam mengangkat bahwasanya memotivasi kita untuk beribadah sebaik-baiknya. Maka berkenaan dengan ayat ini, sebagaimana yang sudah digambarkan tadi, kata-kata azan di sini memang dalam bahasa Indonesia adalah berseru. Azan itu adalah seruan, panggilan. Panggilan. Maka ketika azan pada Nabi Ibrahim ini, yang disyariatkan adalah haji. Memang sengaja Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, coba azankan, serukan untuk seluruh manusia. Supaya mereka itu dapat menyahuti azan ini. Jadi memang konon ceritanya bagi orang yang menyahuti sekali, katanya haji itu ya berangkat sekali. Kalau dua kali, dia akan dua kali berangkat. Tiga kali menyahutinya, tiga kali berangkat. Tapi semua orang tidak mengetahui berapa kali dia menyahuti di dalam panggilan yang diserukan Allah kepada Nabi Ibrahim tersebut. Maka sangat naib sekali apabila orang berkata bahwasanya saya ini belum dipanggil. Tidak, 14 abad yang silam ditegaskan dalam syariat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran telah diturunkan, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Satu sisi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini orang yang mengerjakan haji itu datang dengan berjalan kaki, yaitu ketika tawaf dan sa'i. Kedua, Allah menyarankan sini wa'ala kulli dhamir. Wa'ala kulli dhamir, yaitu dhamir di sini maksudnya adalah panggilan hati kita yang betul-betul kita motif, kita kumandangkan, kita gemakan panggilan Allah Subhanahu wa taala itu agar ia jadi bahagian dari kehidupan kita. Maka yang menjadi problematika waktu haji itu sebetulnya adalah diri kita sendiri, karena kita terbiasa dengan memanage waktu selama kita berada di tanah air. Mau ke sana jam sekian bisa, mau ke sini jam sekian bisa. Tapi kita ketika haji itu kadang-kadang kita tidak dapat mengatur waktu kita. Karena disebabkan macet, karena disebabkan rombongan yang hilang, karena banyak disebabkan hal-hal yang lainnya. Maka yang dipentingkan di sini adalah bagaimana kepasrahan kita dalam langkah kita dalam mengerjakan manasik haji ini, betul-betul kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah banyak jamaah ini diperintahkan Allah untuk berzikir sebanyak-banyaknya, karena itu adalah solusi yang paling tepat untuk menjadikan haji seseorang itu mabrur. Bisa saja ia ketika dalam melaksanakan tidak ada hambatan, tapi ketika pulang angkat koper, overweight, berat kopernya dan segala macam, timbul lagi rasa tidak tenangnya dalam kehidupan itu. Itulah makanya haji mabrur itu adalah dituntut segala dimensi agar kita dapat mengatur segala frekuensi emosional kita menjadi nilai spiritual atau ibadah yang sangat tinggi. Begitu Ustaz Zainal. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz kita Haji Fajrul Haq LCMA, bahwa ayat ini juga kita menemukan ya tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Pergi berjalan kaki, sekarang sudah sangat jarang kita menemukan jemaah haji pergi berjalan kaki dari Indonesia menuju kota Mekah, karena itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Tidak juga kita menemukan jemaah haji sekarang mengendarai unta, apalagi untanya yang kurus. Yang gemuk pun orang sudah tidak menggunakan lagi. Sekarang sudah menggunakan pesawat, sudah hampir semuanya pesawat, walaupun masih ada yang menggunakan bus atau menggunakan kapal laut. Tetapi bagi kita jemaah haji Indonesia hampir seluruhnya menggunakan pesawat terbang, dan itu perjalanan yang langsung dari Medan kampung halaman kita menuju ke Mekah atau ke Jeddah atau ke Madinah yang memakan waktu 10 jam. Apapun ceritanya, walaupun sudah menggunakan pesawat atau masih menggunakan laut, tetap saja perjalanan menuju haji itu terasa sulit dan terasa penat. Tetapi bagi jemaah haji yang ingin mencapai ridho Allah, semua itu tidak dipersoalkan. Bagi jemaah haji yang ingin mencapai gelar mabrur seperti kata Ustaz Fajrul Haq tadi, atau bagi jemaah umroh yang terus kita temukan setiap hari akan ada berangkat, penat perjalanan walaupun menggunakan pesawat atau transit di sana-sini sudah tidak dipersoalkan. Karena apa? Karena manfaatnya yang begitu besar. Ala inna silatallahil ghaliyah. Ala inna silatallahil ghaliyah. Ala inna silatallahi hiyal jannah. Komoditi Allah itu sangat mahal. Barang dagangan yang Allah jual itu bagi jemaah haji atau bagi jemaah umroh sangat mahal. Apa barang dagangan yang Allah jual bagi jemaah haji atau bagi jemaah umroh? Ala inna silatallahi hiyal jannah. Barang dagangan Allah itu adalah surga. Maka bila demikian, penat perjalanan akan menjadi indah, bertambah indah jika dihiasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati perjalanan haji dengan banyak berzikir dan fokus pada menggapai ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.